Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. Wa amma al-mudabadatu wal-muhaqalatu wal-muzabanatu. Ini semua istilah dalam jual beli yang nanti insyaallah taala al-muallif menjelaskan masing-masing dari istilah ini, al-munabadah, al-muhaqalah, al-muzabanah, bahwa ini jenis-jenis jual beli yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'an Anasin qala, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil muhaqalah wal mukhadarati wal munabadati wal mulamasati wal muzabanah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari al-muhaqalah, al-mukhadarah, al-munabadah, al-mulamasah, al-muzabanah. Lima jenis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fal-mulamasatu, yang dimaksud dengan al-mulamasah, hiya lamsut thawbi dunan nazari ilaih liyajibal bay', yaitu menyentuh pakaian tanpa melihatnya, yang dengan sentuhan itu sehingga jual beli menjadi wajib. Naam, disentuh saja. Naam, asal sentuh berarti akad sudah terjadi. Naam. Jual kucing dalam karung. Dimasukkan karung. Enggak perlu dilihat. Jangan dilihat. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Ada kemungkinan pakaiannya bagus, ada kemungkinan jelek, iya kan? Nah, sekedar disentuh aja. Ya sudah ini. Nah. Ini, diambil. Ya. Dengan disentuh terjadi. Perhatikan qimar. Judi. Jahalah, tidak diketahui, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Setiap dan segala sesuatu yang ada kemungkinan untung dan rugi, fahuwa qimar. Itulah yang dimaksud dengan perjudian. Ma kullu ma waqa fi ghunmun aw ghurmun. Naam. Ya, hanya sekedar menyentuh. Berarti majhul. Tidak terlihat, tidak ada penghiasannya, tanpa ada ciri-cirinya, tidak ada apa spesifikasinya. Naam. Terjadi akad. Ya. Maka ini termasuk dari jenis jual beli yang diharamkan. Ah, dinamakan al-mulamasah. Dari asal kata al-lams. Menyentuh. Wal-munabadah. Adapun al-munabadah dari asal kata an-nabd. Melempar. Naam. Ayyarmiyal ba'i'u thawba 'alal mushtari ilzaman. Yaitu si penjual melempar pakaian kepada mushtari. Kalau sudah dilempar, berarti sudah itulah. Ya, harus terjadi akad. Tidak boleh dibatalkan. Kalau penjualnya sudah melempar, tak, berarti sudah terjadi. Nah, atau sebaliknya, si pembeli yang melempar, di sana ada jenis-jenis pakaian, dia lempar. Mana yang kena, maka itulah yang menjadi miliknya. Akad terjadi. Ada kemungkinan batu tersebut sampai kepada yang pakaian yang bagus. Ada kemungkinan pula yang kualitasnya jelek. Nah, ini semua terjadi gharar, jahalah. Tidak diketahui, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Sehingga illahnya sama dengan al-mulamasah, bai'ul gharar. Wa qad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Wa hadani bai'u gharar. Dan kedua jenis ini bai'ul gharar. La yajuz. Tidak diperbolehkan. Biqauli 'ammati ahli al-'ilm, berdasarkan pendapat keumuman dari para ulama. Wa ammal muhaqalah. Adapun al-muhaqalah. Fahiya bay'ul haqli bikailin minat ta'am. Yaitu menjual al-haql. Apa yang masih ada di sawah atau di ladang. Dinamakan al-muhaqalah dari kata al-haql. Menjual yang masih di sawahnya. Dijual dengan takaran dari makanan. Nah, apakah itu gandum? Jadi gandum yang sudah jadi, ya, ibaratnya seperti beras yang dijual, ya, lalu diganti dengan yang masih tertanam, yang siap untuk dipanen, tapi masih di tanamannya, di pohonnya. Nah, ada kemungkinan hasil panennya lebih banyak, ya kan? Ada pula kemungkinan hasil panennya kurang dari gantinya, ya, dari makanan yang telah siap, yang telah jadi. Ibaratnya seperti membeli beras, apa, menjual beras dengan padi yang masih di tangkainya. Nah, ya, belum dipetik. Dia datang mengatakan, ini beras 10 karung. Saya jual ganti dengan padi ini. Nah, 1 hektar. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Nah, dan ini termasuk dalam jenis riba. Tidak diperbolehkan. Sehingga diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muzabanah. Bai'ul 'inabi biz-zabib. Al muzabanah adalah menjual 'inab. Menjual anggur dengan az-zabib. Tahu zabib ya, ikhwan? Kismis. Ya, dari anggur juga. Cuman kismis ini hendak ditukar dengan anggur yang masih di pohonnya. Anggur yang masih di pohonnya. Dia membawa kismis 5 kilo. Ditukar dengan buah anggur yang masih di pohonnya yang ada di kebun ini. Ada kemungkinan besar hasilnya, ada kemungkinan kurang. Nah, sedangkan anggur, gandum, Minal asnaf ar-ribawiyah. Termasuk di antara jenis yang di dalamnya terdapat riba. Nah, sehingga ketika terjadi pertukaran harus naqdan binaqdin. Sawa bisawa. Ketika terjadi tafadul, maka terjadi riba al-fadl. Ya. Sekilo gandum diganti dengan 2 kilo. Riba. Tidak diperbolehkan. Demikian pula anggur. Nah. 2 kilo diganti dengan 3 kilo. Riba. Harus sama timbangannya. Nah, karena adanya kekhawatiran terjadinya perbedaan dalam hal hasilnya, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Maka diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jual beli dari inab dengan zabib. Anggur yang masih di tangkainya ditukar dengan kismis. Au bai'u tsamri ala syajarati ala syajarihi bitamri kailan, ataukah menjual korma yang masih di pohonnya dengan korma yang sudah lepas dari pohonnya. Nah, dengan penakaran juga termasuk dalam al-asnafur ribawiyah, sehingga diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena adanya tafadul, ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan kurang, ada kemungkinan lebih. Nah, tidak terjadi tasawi. Sedangkan kurma termasuk di antara al-asnaf ar-ribawiyah, jenis-jenis yang di dalamnya terdapat riba. Maka diharamkan untuk menutup pintu terjatuhnya mereka dalam perbuatan ar-riba tersebut. Dari sini nampak bagi kita bahwa pada hakikatnya al-muhaqalah dengan al-muzabanah bentuknya sama, yaitu menukar sesuatu yang sudah jadi dengan sesuatu yang masih di pohonnya, dengan sesuatu yang masih di pohonnya. Hanya saja al-muhaqalah itu khusus membicarakan tentang gandum, ya, dinamakan al-muhaqalah, tentang gandum, hintah, bur, dan yang semisalnya. Sedangkan al-muzabanah lebih umum. Dia bisa membicarakan tentang gandum, bisa juga yang lain. Mencakup anggur, demikian pula kurma. Maka jenis-jenis jual beli ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada satu jenis yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang mungkin insyaallah taala muallif nanti akan menyebutkan. Jenis yang diperbolehkan menjual sesuatu yang sudah siap diganti dengan sesuatu yang masih ada di pohonnya, yang dikenal dengan bai'ul araya. Bai'ul araya di mana seseorang dia miskin, dia membutuhkan apa yang ada di pohon tersebut, dia membutuhkan apa yang ada di pohon itu, lalu kemudian dia sangat menginginkannya dan dia sangat butuh. Maka ya, diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hajah bagi seorang yang fakir untuk menukar korma dengan korma yang masih ada di pohon. Ya, dengan didatangkan orang yang punya keahlian untuk menakar, ya, memperkirakan jumlah yang ada di pohon tersebut. Wallahu a'lam bishawab, nanti insyaallah taala akan datang perincian dalam permasalahan ini. Tinggal yang satu yang belum disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, yaitu al-mukhadarah. Yang ini disebutkan di dalam hadis. Namun beliau akan menyebutkan nanti di halaman yang berikutnya yang dimaksud dengan al-mukhadarah. Wa la yajuzu hadha, dan ini semuanya tidak diperbolehkan. Wa bihi yaqulu jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Wa fi tafsiriha aqwalun hadhihi aqwaha, dalam menafsirkan istilah-istilah ini ada beberapa pendapat dan inilah yang paling kuat. Namun apa yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya ini, definisi dari istilah-istilah ini, al-mulamasa, al-munabadha, dan seterusnya, tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan bahwa hanya itu saja surahnya. Hanya itu saja penggambarannya. Nah, namun dia memiliki penggambaran-penggambaran yang lain yang semuanya kembali kepada makna al-mulamasah, al-munabadah, al-muhaqalah, demikian pula al-muzabanah. Nah, thumma dhakartul mu'awamah. Kemudian yang berikutnya, saya pun menyebutkan hukumnya jual beli dengan cara al-mu'awamah. Al-mu'awamah asal kata dari am, tahun. Wahia bay'u syajari a'waman kathiratan. Yaitu menjual pohon dalam tempo bertahun-tahun lamanya. Nah, seorang menanam pohon jati emas misalnya. Kalau dia mengatakan, saya beli ini nanti. Saya beli. Ya. Satu pohon. Berapa sih harganya? Satu pohon berapa? Ya 100 ribu misalnya. Nah. 100 ribu. Dibiarkan. Tumbuh. Nah. Dalam keadaan dia nanti akan membelinya setelah pohon ini layak untuk ditebang misalnya. Nah, tapi dia sudah akad dari kecil. Semenjak masih bibit. Atau semenjak masih tunas. Nah, berarti awam kathirah. Sekian tahun. Berapa tahun pohon itu akan? Ya, menjadi besar. Ada kemungkinan mati. Ada kemungkinan menjadi rusak. Terbakar dan lain sebagainya. Nah, wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Jabir. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an asya'a minha al-muawamah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari macam-macam jual beli di antaranya al-muawamah. Dari kata am, maka dinamakan al-muawamah. Seperti pula al-musyaharah dari kata syahr, berbulan-bulan lamanya. Atau al-musanahah dari kata sanah, tahun, bertahun-tahun lamanya. Maka ini tidak diperbolehkan terkecuali dalam satu sifat yang disebut dengan jual beli salam. Ya, jual beli salam. Membeli atau telah menetapkan akadnya sekarang yang nanti dia akan memperoleh hasilnya. Yang nanti dia akan memperoleh hasilnya. Secara hukum yang demikian ini tidak diperbolehkan kecuali satu jenis yang disebut dengan bai'us salam. Yang nanti insyaallah ta'ala akan disebutkan syarat-syaratnya dan surah bentuk dari jual beli secara salam di halaman yang ke-205. Wal-mukhadarah. Al-mukhadarah. Dari kata khadr. Akhdar. Atau khadra. Hijau. Wahia bay'u thamratil khadra qabla zuhuri salahiha. Yaitu menjual buah yang masih hijau sebelum nampak matangnya. Nah, masih hijau, belum matang. Belum nampak matangnya, sudah terjadi akad. Ya, ada kemungkinan rusak kan? Ada kemungkinan ada hama, ada kemungkinan dirusak oleh serangga. Nah, namun dia sudah menetapkan akad. Nah, seperti contohnya ya. Beli apa ya, ikhwan? Hah? Beli jagung. Nah, jagung. Masih tumbuh, kecil sekali. Nah, dia sudah ingin membelinya. Nah, dia sudah menetapkan akad yang nanti dia akan panen setelah ya, tepat waktunya. Tiba waktunya untuk dipanen. Ada kemungkinan rusak, ada kemungkinan tidak. Maka Rasulullah SAW melarang jual beli seperti ini. Atau anggur. Anggur. Masih kecil, sudah dibeli. Sudah terjadi akad. Ada kemungkinan rusak. Atau yang lainnya. Nah, mangga. Masih berbunga. Sudah dibeli. Yang nanti dia akan memetiknya. Apabila telah berbuah. Ada kemungkinan rusak. Ada kemungkinan hancur. Nah. Maka jenis-jenis ini dilarang oleh Nabi SAW untuk menghindari terjadi khusumah. Adanya pertengkaran. Permusuhan di kalangan kaum muslimin dengan sebab-sebab yang seperti ini. Terkecuali dengan syarat kalau mereka memang ingin membeli buah tersebut di saat mudanya. Ya, dengan syarat dia harus memotongnya pada saat itu. Misalnya buah mangga masih muda. Belum matang, iya kan? Matangnya mangga kan ada tanda-tandanya. Dia memerah ataukah menguning. Tapi ini masih muda. Dia ingin membelinya karena memang dia ingin memanfaatkan ya, sebelum mangga tersebut matang. Sebelum mangga tersebut matang. Kan banyak. Ya, terkadang seorang menginginkan mangga yang masih mentah. Nah, diperbolehkan tapi dengan syarat dia harus memotongnya pada saat. Dia harus memetiknya. Nah, gambaran yang seperti ini tidak termasuk dalam bentuk al-mukhadarah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddama al-hadits fi an-nahyi 'anha wa 'ala dhalika 'amatu ahli al-'ilm, dan telah terdahulu pembicaraan tentang larangan dari jual beli mukhadarah ini, dan ini adalah pendapat keumuman dari para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baiklah, huna ya ikhwan, dan ini tentunya adalah istilah-istilah dan hukum-hukum dasar tentang jual beli. Bagi yang ingin merujuk kepada tafsir dan perincian, di sana banyak kitab-kitab para ulama yang telah menjelaskan permasalahan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.